Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita bimbingan dan arahan hingga dapat menikmati detik-detik bulan puasa ini, detik-detik Ramadan ini bersama kehangatan yang diberikan Allah kepada kita. Hari ini kita telah sampai ayat 56 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa aba. Sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya, kepada Fir'aun, tanda-tanda kebesaran kami semuanya, ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Pendengar yang berbahagia, pertama kali terjadi dialog antara Musa dan Fir'aun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengambil alih pembicaraan itu di dalam ayat ini. Kemudian terakhir kali Allah di ayat 56 ini Allah memutuskan bagaimana akhir dari orang yang membangkang. Dalam hal ini bagaimana Fir'aun yang bermental keras kepala, fakazzaba wa aba, dia mendustakan dan dia menolak. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah melalui Musa alaihissalam telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah yang terlihat di alam semesta yang begitu banyaknya, ditambah lagi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang sungguh di luar dari kebiasaan. Contohnya, tongkat berubah menjadi ular. Contohnya, tangan menjadi putih bercahaya. Itu adalah dua tanda di antara tanda-tanda atau mukjizat Nabi Musa di hadapan Fir'aun. Dari sekian banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa di hadapan Fir'aun, namun Fir'aun fakazzaba wa aba, dengan segera dia menolak dan mendustakan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, di ayat ini Allah tidak menyebutkan tanda-tanda yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, tidak, tapi langsung ayatina, tanda-tanda kebesaran kami. Seakan-akan ketika Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, sebenarnya yang berhadapan dengan Fir'aun itu bukanlah kekuatan Musa secara nyata, tapi itu adalah kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, bukan tanda-tanda kebesaran Musa yang dititipkan Allah kepadanya, tidak. Untuk membuktikan kepada mukmin, ketika mukmin berpuasa dan dia bisa menyelesaikan puasanya dengan baik, maka sebenarnya di balik puasanya itu ada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berhasil dalam menempuh suatu perjuangan, maka di balik itu ada kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melewati hidup ini dari satu titik kelemahan menjadi kekuatan, penindasan menuju kebahagiaan, semuanya itu ada kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin beriman dan yakin bahwa keimanan dan keyakinannya itu suatu modal yang luar biasa. Tapi kebalikannya, kafir menolak dan enggan menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang berakibat dia menderita sebagaimana Fir'aun, pelopor, penolak dan pembangkang, menderita dan sengsara. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kita minta kontribusi dan gambaran tentang ayat 56 dari surah Thaha ini. Kita persilakan Ustaz. Iya, terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah masih surat Thaha. Surat Thaha ini diawali surat ini juga dengan Thaha, dan setelah itu Allah teruskan firman-Nya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Aku turunkan atau kami turunkan, kata Allah, Al-Qur'an ini tidak akan pernah orang dijadikannya sengsara. Maka ayat yang kita kaji saat ini adalah Fir'aun yang membangkang kepada Allah. Allah telah tunjukkan semuanya tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaannya, tapi tetap saja Fir'aun mendustakan. Fakadzaba wa abah. Bukan saja mendustakan, tapi juga enggan menerima kebenaran. A'udzubillahi min dzalik. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, para shaimin dan shaimat, mukminin wal mukminat, bahwa kita telah banyak bukti yang turun langsung dari Allah berupa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menunjukkan kepada kita sebagaimana Fir'aun, Allah telah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya secara keseluruhan. Ternyata Fir'aun kadzdzaba, mendustakan hal tersebut. Enggan menerima padahal ia tahu itu adalah kebenaran. Itu adalah sifat yang paling buruk bagi diri Fir'aun. Begitu juga manusia saat sekarang ini, banyak kita dapatkan orang-orang tidak berpuasa disebabkan mereka itu enggan menerima kebenaran. Kalau sudah begitu, tak akan lama lagi, a'udzubillah min dalik, azab akan turun. Tak lama, baru-baru ini atau belum sampai sebulan, kota Medan dihadapkan dengan angin yang sangat kencang, hujan yang begitu lebatnya. Itu adalah menandakan salah satunya kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hambanya? Apakah dia mesti mendustakan kebesaran Allah tersebut, atau ia enggan menerimanya? Maka tidak layak kita jadi orang manusia seperti itu. Karena Allah telah mengatakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan Al-Qur'an ini membuat kamu itu menderita. Dengan kata lain, kita ketika menjalankan apa yang diperintahkan Allah, kita akan merasakan sangat senang. Karena Allah banyak berjanji. Bulan Ramadan, salah satunya sebagaimana yang selalu kita dengarkan imam membacakannya, khairun min alfi syahrin, itu adalah merupakan kesenangan yang begitu hebatnya. Maka bagaimana kita meraihnya? Cukup dengan ibadah kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kalau dengan ibadah kita itu dengan tidak putusnya, insya Allah kita akan mendapatkan bulan Ramadan yang sangat membahagiakan. Begitu saja nak. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Dapat kita simpulkan di ayat 56 ini bahwa semua bukti kekuasaan telah diberikan. Jika kemudian tetap memilih kekafiran dan pembangkangan, kemudian tersiksa serta menderita, jangan salahkan siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.